النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumat 18 Jumadil Awal 1440 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali kitab atau matan Al-Usul Ats-Tsalatsa, tiga landasan akidah Islam, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada pertemuan kali ini kita masih membahas al-aslu tsani, dasar atau landasan akidah Islam yang kedua dari tiga landasan akidah yang kita pelajari, dan kita masih di dalam mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Dan penulis menyebutkan bahwa mengenal Islam dengan dalil-dalilnya dimulai dari mengenal agama Islam, kemudian mengenal al-ihsan, kemudian mengenal al-iman, dan mengenal al-ihsan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tingkatan Islam yang kedua, yaitu al-iman. Kita sudah mempelajari beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, dan beriman kepada hari akhir. Pada malam ini kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan beriman terhadap qadar yang baik dan yang buruk. Inilah rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qadar atau takdir. Ketika kita berbicara tentang al-qadar, maka pasti juga dibicarakan tentang al-qadha. Karena beriman kepada qadha dan qadar adalah satu kesatuan. Oleh karena itu, kita akan mempelajari secara bahasa apa arti al-qadar, dan juga secara bahasa apa arti al-qadha, dan juga mempelajarinya secara terminologi syar'i, istilah syariat. Al-qadha secara bahasa adalah ihkamu syai' wa itmamul amr. Al-qadha secara bahasa artinya adalah menjalankan sesuatu atau menyempurnakan sesuatu. Adapun al-qadar secara bahasa artinya adalah at-taqdir, yaitu merencanakan ataupun batasi, merencanakan atau membatasi. Itu arti al-qadha dan al-qadar secara bahasa. Arti al-qadha secara istilah syariat dan juga arti al-qadar secara istilah syariat adalah takdirullah ta'ala al-asyya'a fil qidam. Penentuan Allah subhanahu wa ta'ala segala sesuatu di dalam masa yang telah terdahulu. Wa ilmuhu subhanahu annaha sataqa'u fi awqatin ma'lumah indahu wa ala sifatin makhsusah wa kitabatuhu subhanahu dhalik wa masyiatuhu lahu wa wuqu'uha ala hasbi ma qaddaraha wa khalquhu laha. Artinya, takdir secara istilah syariat adalah penentuan Allah subhanahu wa ta'ala segala sesuatu di dalam masa yang terdahulu. Dan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa segala sesuatu tersebut akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan. Dan sesuai dengan sifat yang telah ditentukan. Serta penulisannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan takdir tersebut. Dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala akan takdir tersebut untuk terjadi sesuai dengan yang sudah Allah tentukan. Dan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap takdir tersebut. Itulah yang disebut dengan makna takdir secara istilah syariat. Saya ulangi, makna takdir secara istilah syariat adalah penetapan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu pada masa yang terdahulu. Dan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa segala sesuatu tersebut akan terjadi sesuai dengan sifat yang telah ditentukan. Dan penulisan Allah subhanahu wa ta'ala tentang sesuatu tersebut di dalam kitab Allahul Mahfuz. Dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala akan sesuatu tersebut terjadi sesuai dengan yang ditakdirkannya. Dan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu tersebut, itulah takdir. Jadi kalau seandainya ada orang bertanya, apa itu qadar, apa itu takdir, apa itu qadha, maka jawabannya tadi, qadar atau qadha secara bahasa adalah ihkamu syai' wa itmamul amr, menyelesaikan segala sesuatu atau menyempurnakan sebuah perkara, itu namanya qadha. Adapun al-qadar adalah penetapan. Al-qadaru at-taqdir, penetapan. Sedangkan arti takdir atau qadar atau qadha secara istilah syariat adalah penetapan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu di masa yang terdahulu. Apa maksudnya? Jadi Allah menetapkan segala sesuatu di masa yang terdahulu. Segala sesuatu yang akan terjadi sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dengan apa Allah menetapkannya? Dengan ilmu Allah yang azali. Ilmu Allah yang azali, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. yang terdahulu, tidak didahului oleh sesuatu, dan yang maha luas, tidak terbatas atau akan apapun. Kemudian dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan tersebut, takdir-takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz, terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah takdir. Kemudian apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Dan Allah lah pencipta segala sesuatu. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan. Tidak akan ada yang tercipta segala sesuatu di atas muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takdir secara istilah syariat. Dari penjelasan ini, maka kata takdir atau al-qadar atau al-qadha secara istilah syariat semuanya sama. Secara istilah syariat semuanya sama. Bedanya hanya pada istilah bahasa. Kalau secara bahasa, maka qadha adalah menyempurnakan sesuatu. Sedangkan takdir atau al-qadar adalah menetapkan sesuatu. Jadi bagaikan tukang jahit, ketika dia mau menjahit sebuah baju, maka dia mengukur dulu lengannya, lebar bajunya, kemudian setelah itu dia jahit. Ketika dia mengukur, itu namanya qadar. Ketika bajunya sudah jadi, itu namanya qadha. Paham ini? Ya. Itu bedanya antara al-qadar dengan al-qadha. Jadi mana yang lebih dahulu? Al-qadar atau al-qadha? Hah? Al-qadar. Al-qadar ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dulu. Di dalam kitab Lauhul Mahfuz ditulis oleh Allah semua takdir makhluk yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jikalau terjadi, Allah telah tuliskan di dalam kitab apa? Lauhul Mahfuz. Ini apa namanya? Hah? Qadar. Ini namanya apa? Qadar. Ya, Allah tuliskan. Kalau qadar ini sudah terjadi, maka apa namanya? Qadar. Paham? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika penulis mengatakan di sini dan beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk, berarti beriman kepada apa yang Allah tetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Allah tulis berdasarkan ilmunya, kemudian apabila terjadi, maka terjadinya dengan kehendak Allah dan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Paham? Itu yang disebut dengan beriman kepada qadar. Nah, sekarang permasalahannya baik dan buruknya. Apa maksud baik dan buruknya? Maksudnya adalah apa saja yang ditakdirkan oleh Allah pada manusia, menurut manusia itu baik atau menurut manusia buruk. Itu maksudnya. Ya. Jangan sampai salah. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membuat keburukan. Tidak boleh sebagai adab kita sebagai seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala kita katakan Allah berbuat keburukan. Sebagaimana hadis Rasul ketika beliau berdoa, wasyarru laisa ilai, dan keburukan tidak bisa disandarkan kepada engkau, tidak disandarkan kepada engkau ya Allah. Ya, keburukan itu dilihat dari sisi siapanya? Manusianya. Sakit ya, buruk menurut manusianya. Tapi pada Allah yang menciptakan penyakit tersebut, maka tidak 100% buruk. Kenapa? Karena dengan penyakit tersebut akhirnya Allah menghapuskan dosa-dosa hambanya. Paham ini? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan yang menurut manusia buruk, seperti nyamuk buruk, diikut nyamuk menurut manusia buruk. Tetapi penciptaan Allah terhadap nyamuk tersebut tidak 100% buruk. Ya, maka yang dimaksud dengan dan beriman kepada qadar baik dan buruknya, kata-kata baik dan buruknya ini dilihat dari sisi apa? Manusia yang merasakannya. Paham? Ya, ingat itu baik-baik. Kata-kata baik dan buruknya dari sisi manusia yang merasakannya. Manusia dapat anugerah, anak, dapat harta, dapat tahta, baik menurut dia. Ya. Atau manusia merasakan penyakit, kemiskinan, kekurangan harta, diwafatkan orang-orang yang dicintai, buruk menurut dia. Tapi apakah keburukan itu diberikan kepada Allah? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, sebagai adab seorang muslim terhadap Rabbnya yang dia sembah selama ini, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak disandarkan kepadamu, tidak ditunjukkan kepadamu. Paham ini Pak Ikhwan? Baik. Sekarang kita akan mendalami tentang keimanan kepada takdir ini. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, tidak akan sempurna iman seseorang kepada takdir sebelum dia mengimani, satu, bahwa beriman kepada takdir adalah salah satu dari rukun iman yang 6, yang mana tidak akan sempurna iman seseorang tanpa beriman dengan rukun tersebut. Saya ulangi, tidak akan sempurna keimanan seseorang kepada takdir sebelum mengimani, satu, bahwa beriman kepada takdir baik dan buruknya adalah salah satu dari rukun iman. Tidak sah, bukan tidak sempurna, mohon maaf salah saya, tidak sah iman seseorang tanpa beriman kepada takdir. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu ballaghahu anna ba'dhan nasi yunkirul qadar, bahwasanya sampai kepada beliau ada sebagian orang-orang yang mengingkari takdir. Apa maksud mengingkari takdir? Sudah kita jelaskan. Apa maksud mengingkari takdir? Kembalikan makna takdir tadi yang sudah kita pelajari. Apa maksud mengingkari takdir? Mengingkari ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Di mana? Di dalam lauhul mahfuz. Kapan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dengan apa Allah tetapkan? Dengan ilmunya yang azali. Paham? Orang ini mengingkari takdir, bahwa Allah belum menetapkan takdir. Ya, sampai kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa ada sebagian orang yang mengingkari takdir. Apa maksud mengingkari takdir? Bahwa Allah belum menetapkan nasib manusia. Paham ini? ya, mengingkari takdir bahwa saya ngangkat gelas ini Allah tidak tahu sebelum saya ngangkat. Saya berbicara sekarang ini Allah tidak tahu sebelum saya berbicara. Itu namanya mengingkari apa? Takdir. Mengingkari bahwa Allah belum menetapkan nasib hamba. Belum ada penetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza laqita haula fa akhbirhum in anni bara'un minhum wa annahum bara'u minni." والذي يحلف به عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. Artinya, jika engkau ketemu dengan mereka yang menyatakan bahwa takdir belum ditetapkan, maka beritahukan, aku Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlepas diri dari mereka dan mereka bukan dari golongan. Dan demi zat yang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersumpah dengannya, maksudnya dengan demi Allah, kalau seandainya mereka memiliki sebesar gunung Uhud emas, kemudian ia infakkan emas tersebut yang besarnya segunung emas segunung Uhud tadi, maka tidak akan diterima dari mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka beriman dengan takdir. Ini menunjukkan bahwa amal seseorang tidak akan diterima sampai mereka beriman dengan sampai ia beriman dengan takdir. Ini hati-hati. Tidak sah keimanan seseorang sampai dia mengimani bahwa Allah telah menetapkan takdir. Allah tulis dengan ilmunya di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dengan ilmunya kemudian Allah kehendaki itu terjadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hal yang dikehendakinya tadi. Baik. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, tidak sempurna keimanan seseorang terhadap takdir kecuali dengan mengimani, yang kedua, mengimani tingkatan-tingkatan takdir. Mengimani tingkatan takdir. Tingkatan takdir disebutkan di dalam sebuah bait syair, ilmun wa kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Ya, empat tingkatan takdir. Tidak sempurna iman seseorang terhadap takdir sebelum mengimani empat tingkatan takdir ini. Yang pertama, mengimani bahwa Allah mengilmui, mengetahui, maha mengetahui segala sesuatu jumlatan wa tafsilan, secara umum atau secara rinci Allah tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang terjadi, yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, jikalau terjadi bagaimana terjadinya, Allah mengetahuinya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Ini tingkatan pertama, ilmun. Wa kitabatu maulana, dan kitabah penulisan. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu tersebut di dalam kitab Allahul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. sebelumnya dalil tentang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, yaitu surat Al-Hajj ayat 170. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardh inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Apakah tidak mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui atau Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya hal tersebut sudah tertulis, yaitu dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi ilmu pengetahuan Allah yang azali, yang terdahulu, tidak ada pendahulunya, tidak ada batasnya. Dengan ilmu tersebut Allah menulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang mikir, ya, mikir bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala menulis manusia sebanyak ini? Bahkan bukan hanya manusia yang takdirnya Allah tulis, bahkan binatang, bahkan semut, bahkan ikan. Inilah kalau Allah yasir. Sesungguhnya hal tersebut mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil tentang ilmu. Tingkatan yang kedua apa tadi? Kitabatu maulana, penulisan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwa Allah menulis segala sesuatu tersebut di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalilnya yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang tingkatan yang ketiga yaitu wa masyiatuhu, kehendaknya. Apa maksudnya? Mengimani bahwasanya kehendak Allah nafilah, kehendak Allah pasti terjadi. Tidak ada sesuatu di alam semesta ini, baik yang baiknya ataupun yang buruknya, kecuali dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu terjadi di alam semesta ini, baiknya atau buruknya. Ingat kata-kata baiknya atau buruknya disandarkan kepada siapa? Manusianya. Jangan kepada Allah SWT. Ya. Kecuali dengan kehendak Allah. Ini yang namanya tingkatan yang ketiga, yaitu masyiat, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang keempat yaitu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwin, dan penciptaannya. Maksud penciptanya adalah mengimani bahwasanya seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang Maha Pencipta. Allah lah yang Maha Pencipta segala sesuatu. Dan Allah yang menciptakan sifat-sifat segala sesuatu. Allah yang menciptakan perbuatan segala sesuatu. Ya. Tadi yang ketiga, tingkatan ketiga kita belum sebutkan dalilnya, yaitu surah Al-Qasas ayat 86. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Ia kehendaki dan apa yang Ia pilih. Al-Qasas ayat 86. Tingkatan yang keempat yaitu mengimani bahwa seluruh alam semesta diciptakan oleh Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta akan seluruh makhluk, Maha Pencipta sifat-sifat makhluk, mencipta perbuatan-perbuatan makhluk, itu semua atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Kulli syai' itu adalah kullu aqwa siyaqin dalla 'alal. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Kullu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Kemudian kulli syai'in, syai'in nakirah mudhafah, yadullu 'ala al-umum. segala sesuatu tanpa batas. Nakirah, kata yang belum ditentukan dan dalam bentuk digandengkan dengan kun, menunjukkan segala sesuatu tanpa batas. Tidak ada yang keluar dari apa yang terjadi kecuali itu atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, inilah tingkatan beriman kepada takdir. Tidak sempurna beriman kepada takdir kecuali mengimani ini. Yang pertama yaitu ilmun kitabatu maulana wa masyiatuhu wa khalqun wa huwa takwinu wa ijad. Ijad wa takwin. Ilmu penulisan, apalagi kehendak, apalagi pencipta. Ingat kata-kata kuncinya saja. Ilmu, habis itu penulisan, kehendak, pencipta. Ya, tidak sempurna beriman kepada takdir tanpa mengimani tingkatan-tingkatan yang empat ini. Baik. Kemudian tidak sempurna beriman kepada takdir sampai mengimani yang ketiga, yaitu bahwa seorang hamba memiliki kehendak dan pilihan. Seorang hamba memiliki kehendak dan pilihan. Jadi meskipun semuanya terjadi atas ciptaan Allah, semuanya terjadi atas kehendak Allah, tetapi hamba pun memiliki kehendak dan pilihan. Yang dengannya terjadilah perbuatannya. Saya memilih untuk berbicara, dengannya terjadilah pembicaraan saya. Ya. Meskipun demikian, jika Allah belum menghendaki, maka tidak akan terjadi. Nah, ini poin yang ketiga ya. Bahwasanya beriman kepada takdir tidak akan sempurna kecuali mengimani yang ketiga, yaitu bahwa seorang hamba memiliki kehendak, memiliki pilihan. Apa dalilnya ini? Surat At-Takwir ayat 28. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Bagi siapa yang berkehendak. Ya, di situ ada bagi siapa yang berkehendak dari kalian. Di sini Allah menetapkan kehendak untuk siapa? Manusia. Bagi siapa yang berkehendak dari kalian untuk lurus. Nah, pada saat inilah Allah tidak bisa dikatakan zalim jika Allah menyiksa hambanya yang menyimpang. Kenapa? Karena kehendak dia lurus atau dia menyimpang, kehendak siapa? Manusianya. Dia punya kehendak, dia punya pilihan. Allah sudah jelaskan mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang, mana jalan yang penuh dengan ketakwaan, mana yang jalan penuh dengan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha taqwa wa hadainahun najdain. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat. Ya, hati-hatilah hitungannya jangan salah ya. Jangan sampai bingung. Hitungannya jangan sampai bingung. Yang keempat, tidak sempurna keimanan seseorang terhadap takdir kecuali dengan mengimani keempat, bahwa kehendak hamba dan kuasanya tidak keluar dari kuasa dan kehendak Allah. Kehendak hamba dan kuasa hamba tidak keluar dari kuasa Allah. Allah memberikan kuasa hamba tersebut untuk memilih mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Allah berikan kuasa dia. Kalau Allah tidak berikan kuasa kita untuk mengangkat takbir, Allahu Akbar, bisa terangkat? Tidak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kuasa kita untuk menghadiri kajian, bisa hadir? Tidak. Nah, ini yang keempat. Dalilnya adalah surat At-Tahwir ayat 29. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali atas kehendak Allah Rabb semesta alam. Dan At-Takwir ayat 28, At-Takwir ayat 29 ini bantahan kepada kaum yang pertama, yaitu kaum Jabriyah. At-Takwir 29 bantahan kaum untuk kaum Qadariyah. Kita lanjutkan selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Firman di dalam surat Takwir ayat 28 dan 29. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang berkehendak untuk lurus. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa hamba memiliki kehendak, hamba memiliki pilihan. Dan ini bantahan kepada kaum Jabariyah yang menyatakan bahwa hamba itu bagaikan robot yang digerakkan oleh Allah. Hamba itu bagaikan bulu ayam yang diterpa oleh angin. Dia dipaksa oleh Allah melakukan perbuatan. Maka kita katakan tidak. Hamba mempunyai kehendak, pilihan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Takwir ayat 29, "Wa ma tasyaun illa an yasha Allah rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Ini bantahan kepada kaum Jabariyah, kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwasanya seorang hamba dia berkuasa untuk mencipta perbuatannya. Tidak ada kuasa Allah sama sekali atas perbuatannya. Baik. Kalau sudah kita paham ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan, termasuk hal yang kelima yang tidak sempurna keimanan seseorang terhadap takdir kecuali dengan hal-hal berikut. Yang kelima yaitu bahwa takdir adalah rahasia Allah di dalam penciptaannya. Maka apa yang Allah jelaskan kepada kita, kita imani. Apa yang Allah sembunyikan dari kita, maka kita terima dan kita iman. Jadi jangan terlalu dalam dalam permasalahan takdir. Saya beri contoh. Kenapa iblis keluar dari kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Maka ini permasalahan dikembalikan, itulah takdir Allah. Apa hikmah dari takdir tersebut? Hikmahnya banyak. Tetapi kenapa iblis bukan yang lain? Maka ini tidak bisa kita jawab. Karena itu kuasa siapa? Allah. Kenapa Abu Lahab kafir, bukan Abu Bakar yang kafir? Maka itu kuasa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, "Idza ja'a al-qadar fa amsiku." Jika datang masalah takdir yang seperti tadi, maka diamlah. Jangan terlalu masuk ke dalamnya. Kita berbicara tentang takdir sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, jelaskan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwah, sebagian orang ketika mendapati bahwa seluruh makhluk sudah ditakdirkan oleh Allah, nah, kalau begitu untuk apa kita beramal saleh? Ya, karena semuanya sudah ditakdirkan. Tidak usah masuk Islam, jadi orang kafir saja. Tidak usah sholat, jadi tinggalkan sholat saja. Tidak usah puasa, kerjakan maksiat, karena semuanya sudah ditakdirkan. Semua makhluk kita semua ini sudah takdirkan. Si bulan penghuni neraka, si bulan penghuni surga. Bulan neraka, penghuni surga. Penghuni neraka. Untuk apa beramal? Ya, tidak perlu kita menjadi orang saleh, tidak perlu menjadi orang yang taat kepada Allah, karena semuanya sudah ditakdirkan. Maka bagaimana cara menjawabnya? Gampang. Yang pertama, cara menjawabnya adalah bahwasanya orang-orang musyrik, mereka yang bersandar dengan takdir, tetap dinyatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang berdosa. Jawabannya adalah orang-orang musyrik yang bersandar dengan takdir atas kesyirikan mereka, maka tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala penyandaran kesyirikan mereka terhadap takdir. Untuk lebih jelasnya saya bacakan ayat surat Al-An'am ayat 148. Saya qulul ladzina asyraku, orang-orang yang musyrik akan berkata di hari kiamat ini, "Lau syaa'allahu ma asyrafna." Kalau Allah menghendaki, kami tidak mungkin musyrik. Kalau Allah menghendaki, kami tidak mungkin maksiat. Paham? Ya. Wala abauna, dan juga nenek moyang kami, bapak, orang tua kami tidak mungkin musyrik. Wala haramna min syirik, dan kami tidak diharamkan dari segala dari sesuatu. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qabli hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah orang-orang yang mendustakan demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan sampai mereka merasakan siksa kami. Kemudian Allah mengatakan, "Qul hal 'indakum min 'ilm?" Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mengetahui takdir kalian apa? Nah, ini dia. Ya. Jadi tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat. Saya minjem uang ke bank, riba. Ya takdirnya sudahlah. Kenapa? Enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena orang musyrik saja ketika bersandar dengan takdir, "Lau syaa Allah ma asyrakna." Kalau Allah menghendaki, tidak mungkin kami musyrik. Artinya ini kehendak Allah. Ini takdir Allah. Paham ini? Maka kita katakan, lihat orang musyrik yang bersandar dengan takdir. Apakah diterima sandarannya? Alasannya? Tidak. Hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah orang-orang yang mendustakan kami sampai mereka merasakan siksa kami. Ini jawaban pertama. Jadi jawaban pertama bagaimana? Tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat. Jawaban pertama adalah orang musyrik ketika di dalam Al-Quran bersandar dengan takdir tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan ini seluruh maksiat juga begitu. Ya, contoh ada orang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kenapa kada sembahyang? Kada sholat? Takdirnya bedanya. Maka kita katakan tetap tidak bisa bersandar dengan takdir. Karena orang musyrik bersandar dengan takdir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kalian tahu bahwa itu takdir Allah? Paham ya? Dari mana? Qul hal 'indakum min 'ilm? Katakan wahai Muhammad, apakah kalian memiliki takdir? Memiliki ilmu tentang takdir? Sehingga kalian mengatakan maksiat kami ini atas takdir Allah? Paham jawabannya? Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, bahwa tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat. Kenapa? Karena Allah telah mengutus para rasul dan rasul terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Kenapa pilih jalan yang buruk? Padahal sudah dijelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Ya, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surah An-Nisa ayat 165. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allah mengutus para rasul sebagai pemberi berita gembira kepada manusia atau pemberi peringatan agar manusia tidak memiliki hujjah alasan. Ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah pengutusan para rasul. Jadi jangan ada yang berkata, "Kenapa engkau maksiat? Kalau ada rasulnya yang beritahu?" Enggak bisa. Sudah terang, sudah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang ketiga, kenapa tidak diperbolehkan bersandar dengan maksiat dalam perihal bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat? Karena kita diperintahkan untuk beramal dan dilarang untuk bersandar dengan takdir. Diperintahkan untuk beramal dan dilarang bersandar dengan takdir. Lihat hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma minkum min ahad illa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah." Tidak ada di antara kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya di neraka atau di surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang ditetapkan oleh Allah dalam surga. Faqala rajulun minal qaum, ada orang berkata, "Ala nak takdir ya Rasulullah? Apakah kita tidak cukup bersandar dengan takdir saja kalau begitu selesai? Ya, nggak usah bersandar, nggak usah beramal, sandar takdir aja, kan sudah ditentukan semuanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lah, tidak boleh. I'malu fakullu muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian. Setiap sesuatu dimudahkan sesuai dengan apa yang telah diciptakan untuknya atau ditakdirkan untuknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, membaca ayat surat apa ini, surat apa? Fa'amma man a'ta wa taqa. Surat Al-Lail. Fa'amma man a'ta wa taqa. Adapun orang yang bersedekah dan bertakwa. Artinya di situ ada semacam usaha untuk beramal, tidak bersandar dengan takdir. Ini jawaban ketiga. Tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat atau dalam perihal melalaikan kewajiban. Contoh misalkan, umur 50 tahun sudah. Kemudian ditanya, kenapa biar kalian bisa baca Quran? Takdirnya berkesere. 9 guru iqra ulun belajar lawan sidin-sidin tuh semuanya mengatakan pinanya ikam ini ditakdirkan gak bisa. Ini tidak bisa melalaikan kewajiban atau melanggar larangan, tidak bisa bersandar dengan takdir di dalam perihal melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Jawaban ketiga tadi apa? Kita diperintahkan untuk beramal, tidak dan tidak diperbolehkan untuk bersandar dengan takdir. Kenapa tidak boleh bersandar dengan takdir? Karena kita tidak tahu takdir kita apa sampai kita mengamalkannya. Paham ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang, ada sekitar 7 jawaban kenapa tidak boleh bersandar dengan takdir. Kita jawab insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kalau kita lanjutkan jawabannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita masuk kepada pertanyaan. Tolong jelaskan perbedaan itu fitrah. Perbedaan itu fitrah, persatuan itu perintah. Perbedaan itu fitrah, persatuan itu perintah. Ini siapa yang mengatakan ini? Ini gini para ikhwan, ada kaum hizbiyun. Hizbiyun itu yang suka berkelompok-kelompok. Dan dia membawa syiar persatuan. Lihat saja itu. Orang yang suka berkelompok-kelompok, suka muat kelompok-kelompok, pasti syiarnya persatuan. Padahal mereka sendiri yang memecah belah kaum muslimin dengan kelompok-kelompoknya itu. Itu namanya apa? Hizbiyun. Orang yang suka berkelompok-kelompok. Apalagi sampai dalam tahap membaiat, membaiat pemimpin kelompoknya, membaiat pemimpin firqahnya, membaiat pemimpin organisasinya, membaiat pemimpin ketua yayasannya, membaiat. Membaiat di sini kan tidak boleh diberikan kecuali kepada pemimpin yang mempunyai wewenang. Maka salah satu syubhat mereka persatuan. Ayo bersatu. Apapun apa ya bahasanya, tayyab, apapun pemikiran Anda, jenis pemikiran Anda yang Anda bawa, ayo bersatu. Di hadapan kita ada musuh. Ini adalah pemikiran kaum hizbiyyu. Padahal tidak ada yang menyatukan kaum muslimin kecuali di atas Al-Quran dan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillah. Bersatulah dengan tali Allah. Jami'an, seluruh dari kalian. Tidak boleh hanya sekedar ngumpul bersatu, tapi harus di atas agama yang benar. Ini sebelum saya jawab pertanyaannya. Maka kalau dipahami perbedaan itu fitrah, persatuan itu perintah, maka kita katakan kita diperintahkan untuk bersatu, tapi di bersatunya di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbedaan fitrah, apabila yang dimaksud dengan perbedaan fitrah ini biasanya seperti yang saya ungkap tadi, dibawa oleh kaum-kaum hizbiyyu. Mereka mengatakan nattafiq fi man tafaqna wa na'dzuru ba'dhana ba'dhan fi ma ikhtalafna. Kita bersatu dalam sesuatu yang kita sepakati, dan kita saling memaafkan dalam sesuatu yang kita berbeda pendapat dengannya. Ini kaidah batil min abtalil batil. Kaidah batil, sangat batil. Berarti kita akan bersatu memaafkan orang-orang musyrik yang kita berbeda dengannya. Kita memaafkan orang-orang rafidhah. Ya. Ini tidak benar, Pak. Kaidah ini sering dikatakan oleh dai masyhur. Masyhurnya sampai langit ketujuh. Tapi kaidah ini batil. Kita bersepakat di atas sesuatu yang kita sepakati, dan kita saling memaafkan apabila terjadi perbedaan. Ini tidak benar. Yang benar adalah kita saling membenarkan jika terjadi perselisihan. Mana yang paling benar kita ikuti, yang salah dibenarkan. Kaum Rafidhah, Syiah Rafidhah menghina istri Rasulullah, menghina dua sahabat Rasulullah, mengatakan Al-Quran tidak sempurna, menyatakan bahwa Nabi Jibril alaihissalam keliru menyampaikan wahyu aturannya kepada Ali bin Abi Thalib, menyatakan Ali bin Abi Thalib Tuhan. Itu kita sepakati. Tidak benar, ya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan mengada-ngada dalam agama, kemudian kita sepakati, dianggap itu perkara-perkara cabang. Kemudian orang-orang yang melakukan kesyirikan, kemudian kita, maksudnya kita maafkan, saling memaafkan. Kamu menganggap itu bukan syirik, saya menganggap itu syirik, kita saling memaafkan. Gak bisa. Gak akan nyatu tauhid dengan kesyirikan. Maka ini hati-hati. Apa yang dimaksud perbedaan itu fitrah? Ini kalimat mujmalah, perkataan yang global. Apa maksudnya? Dan biasanya, ya, biasanya ini ada seorang dai yang bukan mengusung dakwah salaf mengatakan perkataan ini, kemudian dia dengar perkataannya, masuk syubhat dalam hatinya, akhirnya ditanyakan ke ustaznya. Makanya jangan belajar lawan orang yang bukan mengusung dakwah salaf. Paham ya? Sering terjadi pertanyaan seperti ini. Nanti yang ada adalah bawa syubhat ke majelis. Bingung. Bagaimana pekerjaan yang di dalamnya terdapat ikhtilat haram? Apakah haramnya ikhtilat membuat gaji penghasilan menjadi haram juga? Jazakallahu khairan. Tergantung pekerjaannya. Kalau jenis pekerjaannya itu ikhtilat, jenisnya ikhtilat. Jadi kan pekerjaan itu misalkan jadi pegawai, pegawai tukang catat, itu pekerjaannya, jenis pekerjaannya. Kalau tukang catatnya ini dia mencatat akad riba, haram. Tapi kalau tukang catat mencatat daftar hadir, mencatat pemasukan, mencatat, tidak ada berhubungan dengan sesuatu yang diharamkan dalam agama, halal. Adapun percampurannya saat bekerja, maka pada saat itu dia berdosa dan tidak berpengaruh kepada gajinya. Tetapi ketika kita katakan tidak berpengaruh kepada gajinya, bukan berarti bermudah-mudah gajinya berarti masih halal ya. Ya, boleh seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Apa itu hululiyah? Hulul salah satu bagian dari wahdatul wujud. Hulul artinya adalah Allah menitis kepada seseorang sehingga orang tersebut wujudnya dia tetapi dia adalah Allah. Itu namanya hululiyah. Wahdatul wujud ada dua macam. Hululiyah dengan ittihadiyah. Ittihadiyah menyatu bagaikan kopi dan susu dicampur jadi kopi susu. Ini namanya menyatu. Ya, kalau hulul menipis. Seperti misalkan kaum Nasrani meyakini bahwasanya Allah menitis kepada Nabi Isa, maka disebut sebagai anak Tuhan. Paham ya, para ikhwan? Wallahu a'lam. Saya sering sekali futur dan sampai saat ini sulit sekali untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Mohon nasihatnya. Jangan begadang. Murojaah Facebook, murojaah Instagram, ya, tidak manfaat. Jangan begadang. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah agar bisa bangun sholat subuh. Apalagi di musim penghujan seperti ini, maka malamnya panjang. Subuhnya hampir jam 5 lewat sekian. Jam berapa? Jam 5 lewat 4. Ya. Subuhnya panjang, waktu malamnya panjang maksud saya. Berdoa kepada Allah agar seseorang dimudahkan untuk bangun subuh. Dan yang ketiga, memperbanyak istighfar. Karena seseorang malas beribadah, salah satu sebabnya adalah banyak dosa. Malas beribadah, salah satu sebabnya adalah banyak dosa. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu orang-orang munafik. Mereka memperbanyak dosa dan akhirnya malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqin yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah menipu mereka dan Allah menipu mereka. Wa huwa khadi'un. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dan jika mereka bangun mendirikan salat, bangun dalam keadaan malas. Maka maksiat membuat orang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah yang menimpa kalian, maka itu sebabnya adalah ulah tangan-tangan kalian sendiri dan Allah memaafkan kebanyakan dari dosa-dosa kalian. Kemudian yang keempat yaitu hendaknya seseorang membaca dan memahami serta mengimani keutamaan bangun subuh dan sholat subuh. Misalnya dia akan semangat untuk bangun subuh. Salah satu keutamaan bangun subuh adalah dilihat dari siapa yang terlambat bangun subuh. Maka kata Rasulullah SAW, bala syaitanu fi udhuni. Syaitan kencing di telinganya. Jadi yang terlambat bangun subuh menyediakan tempat bakamih untuk setan. Ya. makanya telinganya kadang mendengar orang adzan, orang iqamah, orang imam tidak mendengar karena dikencingi oleh syaitan. Dari hadis ini menunjukkan pemahamannya adalah keutamaan orang yang bangun subuh, yaitu dia akan terselamatkan telinganya dari dikencingi oleh syaitan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.